pegawai ning omah, mahasiswa sing kuliah online, bocah sing belajar ning omah, wis lah, aja mudik. Wong kono bisa baik ketularan virus corona ning dedalan balik. Ketularan corona alias COVID-19 iku ora bisa diperhitungaken, sebab virus iku ora kedeleng ciri-cirine. Setiap gerak, ngumpul, virus iku bisa nularaken. Bisa baik pas balik ketularan penyakit iku, tapi wong kono ora weruh lan ora sadar. Tiap-tiap wong sing positif kena corona alias COVID-19 ora nyirikaken gejalane ke. Rungokaken ke ya. Misale kejadianane nimpa ning wong kono, terus wong kono nyadar. Kebayang ora? Mun iku bisa nularaken ning keluarga lan wong lian. Buating. Amit-amit kita mah. Mun wong kono sabar, ora mudik iku bisa nyegah nularaken virus corona alias COVID-19. Mun ora mudik iku bisa ora ketularan lan nyebaraken virus corona alias COVID-19 ning daerah lain ning Indonesia. Jadi, si virus iku bisa dikurangi penyebarane. Pokoknya mah keh, jaga diri lan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Banten.